Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita masih pada dalil pertama yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah sudah dibahas, ismun jami'un ikulli ma yuhibuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal zahira wal batinah. Ibn Qayyim menyatakan madaruhu kam 15 kaidah. Lingkupnya ada 15 kaidah. Karena ibadah, ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Masing-masing dari tiga ibadah ini memiliki 5 hukum. Kalau engkau mengikuti 5 hukum ini, engkau beribadah pada Allah Taala. Yaitu mengerjakan yang wajib, berupaya untuk mengerjakan yang sunnah, menjauhi yang haram, berupaya untuk menjauhi yang makruh, dan kemudian membiarkan yang mubah sebagai mubah. Maka berarti dia telah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terapkan 5 hukum ini, kalau terapkan 5 hukum ini pada lidah, pada ucapan, pada hati dan pada anggota badan, maka lengkaplah peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Qurtubi rahimahullah, aslul ibadah at-tadallul wal khudu'. Makna ibadah atau asalnya ibadah adalah merendah, tunduk. Karena secara lughah makna ibadah dari kata abada ya'budu ibadatan, menghambakan diri atau memperbudak diri, yang berarti merendah dan tunduk di hadapan pemiliknya. Sumiyat wadha'ifu syara' 'alal mukallafin, dinamakan semua beban syariat atas para mukallaf disebut ibadah karena memang dikerjakan, dipegang, yaltazimunaha wa yaf'alunaha, mereka pegang, mereka kerjakan dalam rangka tunduk kepada Allah, dalam rangka mutadallilin, dalam rangka merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat, maka makna ayatnya adalah anna Allah taala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Berarti mana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah Allah menghabarkan bahwa dia menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Fahadha huwal hikmatu fi khalqihim. Maka inilah hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Qultu wa hiya al-hikmatu syar'iyyah ad-diniyah. Dan itulah yang dijuluki dengan hikmah syar'iyyah ad-diniyah. Ya'lan hikmah hikmatan. Karena hikmah itu ada 2 macam. Ada hikmah asyariyah ad-diniyah, ada hikmah al-kauniyah al-qadariyah. Saya cari, ternyata ada, nanti dibahas insyaallah. Kita lewati saja dulu. Qala al-Imad ibn Kathir, berkata Imad ibn Kathir, wa ibadatuhu, kata ibn Kathir dalam tafsirnya, peribadatannya adalah ta'atuhu bifi'lil ma'mur, mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa tarkil mahdzur, meninggalkan apa yang dilarang. Wa dzalika huwa haqiqatul Islam, dan itulah hakikat Islam, mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Huwa haqiqatu dinil Islam, itulah hakikat agama Islam. Limadza? Li'anna ma'nal Islam huwa al-istislam. Karena makna Islam adalah al-istislam. Al-Islam adalah al-istislam. Apa makna istislam? Naam, menyerahkan diri. Menyerahkan diri, tunduk. Al-mutadammin ghayat al-inqiyad wadzulli wal-khudu'. Kalau ada seorang dikatakan memasrahkan dirinya, itu makna istislam, menyerahkan dirinya, maka maknanya bahwa dia akan terikat dengan sebenar-benarnya keterikatan dan akan merendah dengan serendah-rendahnya di hadapannya, wal khudu, akan tunduk kepadanya. Itu makna menyerah. Sehingga makna Islam adalah aku menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa aku adalah hamba-Mu ya Allah, siap tunduk, siap diatur, siap untuk diperintahkan dengan perintah apapun, kami akan menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu makna Islam. Oleh karena itulah agama ini dinamakan agama Islam, karena intinya adalah al-istislam. Qala aidan, berkata juga Mas Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azim, makna al-ayah anna Allah ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya agar mereka beribadah kepada Allah saja sendirinya, tiada sekutu baginya. Faman ata'ahu jazahu atamma jazaa. Siapa yang mentaatinya maka akan dibalas dengan sesempurna-sempurna balasan. Wa man 'asahu, dan siapa yang bermaksiat kepadanya, 'adzabahu ashaddal 'adzab, akan diazab dengan sekeras-keras azab. Wa akhbara annahu ghairu muhtajid ilaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, mengkhabarkan bahwa Allah tidak membutuhkan mereka. Bal humul fuqara ilaih. Bahkan dialah Allah, bahkan mereka lah yang membutuhkan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tidak membutuhkan mereka. Bal humul fuqara, bahkan mereka lah yang fuqara ilaih, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fi jami' ahwalihim, dalam segala urusannya. Wa huwa khaliquhum wa raziquhum, karena dialah Allah yang menciptakan mereka dan memberikan rezeki pada mereka. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengisyaratkan pada ayat berikutnya. Setelah Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Kata Ibnu Katsir, maknanya adalah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku saja, tidak beribadah kepada yang lain. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwa Allah tidak membutuhkan mereka. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwal razzaqu dhul quwwatil matin. Itu kelanjutan ayatnya. Maka itu dimaksud oleh Ibnu Katsir, wa akhbara annahu ghairu muhtaj, mengkhabarkan bahwa kalian diciptakan wahai jin, wahai manusia, untuk beribadah bukan karena Allah butuh. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak minta rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak meminta dari mereka makanan. Taib, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Ali bin Abi Thalib, makna illa liya'budun illa li'amurahum an ya'buduni, agar mereka, agar aku perintah mereka untuk beribadah kepadaku. Wa'duhum ila ibadati, dan agar aku ajak mereka untuk beribadah kepadaku. Berkata Mujahid, illa li'amurahum wa anhahum, agar aku perintah mereka dan aku larang mereka. Ini yang dipilih pula tafsir ini oleh Zajjaj dan juga Syekhul Islam rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Mengapa? Karena kalau maknanya bukan demikian, akan menjadi pertanyaan. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kok nyatanya ada yang tidak beribadah? kebingungan tadi disebabkan karena dia salah menafsirkan. Tafsirnya bukan begitu. Tafsirnya ini ucapan Ali bin Abi Thalib, ucapan Mujahid dan lain-lainnya. Bahwa maknanya aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk disuruh, kecuali untuk diperintah agar beribadah. Maka ada yang taat, ada yang tidak taat. Baik. Bukan khalqan wa takdiran. Kalau khalqan wa takdiran, Allah bisa. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah. Bisa enggak Allah? Bisa. Allah akan takdirkan semuanya beribadah. Bisa. Tapi bukan itu maknanya. Bukan maknanya aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar aku jadikan mereka semua beribadah pada aku. Kalau Allah mau menjadikan mereka beribadah padanya, bisa bagi Allah. Tapi bukan itu yang Allah kehendaki. Tetapi mana ayat tadi, tidaklah kalian diciptakan kecuali agar disuruh. Illa li'amurahum an ya'buduni. Kecuali agar aku suruh mereka untuk beribadah pada Allah. Barakallahu fikum. Demikian pula ucapan Mujahid, illa li'amurahum wa'anhahum. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk diperintah dan untuk dilarang. Ini untuk diatur. Tidak diciptakan kemudian bebas berbuat, tetapi diciptakan untuk diatur. Wa yadullu ala hadha, yang menunjukkan hal itu adalah ayat lain, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ayasabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Apa maknanya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aila yu'mar wa la yunha. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang? Apa mereka mengira bahwa mereka diciptakan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada aturan, tanpa ada syariat, tanpa disuruh untuk beribadah? Dan itu juga makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk diperintah dan dilarang. Tidak aku ciptakan mereka kecuali untuk diatur. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk disuruh agar mereka mengikuti syariat. Ditambah lagi kebenaran tafsir ini dengan ayat-ayat lain yang menyuruh, wa'budu rabbakum wattaqu rabbakum, ini semua perintah. Qala fi ghairi mawdi'in, berkata tidak di satu tempat saja, di sekian banyak tempat. Ma'na fi ghairi mawdi' ay fi mawadhi'a katsira. Wa'budu rabbakum ittaqu rabbakum ila akhirih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu fi dars al-atib bi idznillah ta'ala.